aku. Lalu kau kembali ke orang tuamu. Mengapa pungkiri atau kau tak sudi? Mengapa kau lari, apa yang kau cari? Untuk apa lagi kita bertemu? Kalau luka hati makin menjadi, kalau luka hati makin menjadi. Seizinku, lalu kau kembali ke orang tuamu. Mengapa kukiri atau kau tak sudi? Mengapa kau lari, apa yang kau cari? Untuk apa lagi kita makin menjadi.